tahu niku dijaluk itu lung. Ken ngedusi pusaka sing sak Jawa wis ra ono sing mani. Sebab njaluk ketgeteh, teh kewan sing kewane wis punah. Catatane Raffles London niku menemukan hewan niku tahun 1920. Kula ken golek ngoten niku. Kok sudi terus njaluk menyan, menyane niku enteni teng Taj Mahal India ngoten niku. Sing sak grame 30 juta. Ora gelem kula ken golek. Tak wocokno Quran, akhire lemes deh. Ono sing abang luwih enak timbangane getih, gelem ra? Ora gelem. Tak wocokno maneh. Suwe-suwe lemes, bareng wis lemes gelem ora? Ya ora apa-apa. Bocah kula ya sono goleke Fanta sak krat. Kae Fanta. Dugi sak niki lek ngedusi ngangge Fanta terus oleh setahun wingi pun dibuka kejape ucul, pesine saged didol nang museum. Gawe agama niku aneh. Gawe Yahudi dikekke nabi, namine Nabi Ibrahim, rukule meng anake tukang gawe tung. Dikekke Nabi Musa, rukule saking bocah kentir, ora ono sing andel. Dikekke Nabi Isa sing laire ora ono bapakne. Dikekke Rasulullah sing laire ora iso maca, padahal masyarakat zaman semoten niku masyarakat sing alim iso maca, iso nulis. Milo begitu kabeh sing ngakoni ya Islame ana Pak Lie, ana ponakane, ana napa. Akhire nggih biasa zaman semanten Muhammad, Mat Muhammad nggih biasa. Sakarna Nabi Muhammad niku urip saking nukul saking masyarakat, tapi Gusti Allah ora trimo. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum katwa'i ba'dikum ba'd. Aja pisan-pisan sira ngundang utusanku kaya sira ngundang ing antarané sira kabeh. Milo terus mbok Sayyidina Abu Bakar mertuane ngundang Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Habiballah, ya Syafi' Allah. Mula kula mangkel nek ono pitak tampek mawon cangkeme ini ono wong muni-muni Muhammad iki Muhammad tukang tambal ban apa? Ra oleh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi' Allah. Dielingno. Nah, tugas kula panjenengan sedaya sak sampune njaga ruhani kula supaya tetep kenal kali Gusti Allah. Pengkalih kula panjenengan kedah njaga titipane Allah sing rupa donya saisi. Carane wong Islam addu'a silahul muslim. Addu'a silahul mukmin. Mula kula iki kudu melok njaga donya niki. Sing sampun njaga donya 24 jam niku jenengane malaikat. Takbir, tahmid, tasbih nang kono. Teng donya sing terus mboten tau mandek niku nembe adzan. Adzan niku mboten tahu pedhot. Nah panjenengan sedaya oleh tugas melok jaga donya, tentreme donya niku ben malam Senin pon. Sing Selasa kliwon pon, sing Selasa wage mboten teng mriki nggih enten malih sing Selasa wage. Sak teruse ngoten niku lha rumiyin kula niku kalih beberapa kiai nek tahu keliling donya. Kula tahu keliling donya. Lho kula niku elek-elek wong ngene iki tau dipercaya kali presiden. Kan dadi staf khusus urusan khusus. Oh aneh lan. Iki ning donya. Kula bantu para ulama sing saking Syiah saking Sunni, kula damel jadwal ngangge komputer. Sopo sing jaga jam sakmene, sing terusne jam sakmene, sopo sing terusne jam sakmene sopo? Sing teng wetan waktu niku sing termasuk melu jaga niku Kyai Asrori sing damel al-khidmah niku. Niku jaga jam sakmene jam sakmene. Sadiliyae jam pira? Qodiriyae jam pira? Naksobandiyae jam pira? Kudu dijaga. Lah panjenengan niki lak kebagian jaga donya. Saking gangguane sinten? Saking gangguane iblis. Ben malam Jumat. Ben malam Senin pon. Aja pisan-pisan Senin pon teko sisuke godhang. Lho kok ilang siji ning ndi? Oh, lagi kelon. Ilang siji ning ndi? Oh, lagi nyupet. Aja sing istiqomah. Istiqomah milo istiqomah niku Masya Allah abad. Sebab napa? Empun ngisi putarane donya ngangge kula panjenengan sedaya ingkang saged dipun sumbangaken teng urusan-urusan donya. Panjenengan saged donga ben malam Jumat pon mang dongakno donya niki kangge niku. Para hafid dongakno donya ngangge khataman Al-Qur'an. Joko soal iblis niku pinter. Iblis niku ora tau trimo. Wong ajeng mlebu masjid dikutho. mila para ulama ninggali pujian. Blesik, bles, aja ganggu, aku tak salat. Mila do ditinggali pujian. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana arhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis waduh anak putune Adam. Soale zaman semanten Nabi Adam ucule saking godane iblis niku nggih ngangge selawat niku. Rabbana zalamna. Subuh ditutno wali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iblis arep mlebu ora sitok niku para ulama riyen jaga niku lho panjenengan setahe supaya napa? Iblis ra melok mlebu masjid. Soale kadang iblis iku mlebu masjid. Mlebu wacan Al-Qur'an rumangsa suarane nek bismillahirrahmanirrahim. Karepe fase tapi karepe atine digudha iblis. Krono menungso. Terus bar salat supaya mboten mlebu malih, tinggali donga kon wiritan maca ayat kursi. Seminggu pisan ditinggali malih wiritan ken maos. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh in tubtu ma fi anfusikum aw tufu hasibkum billah. Ya mboten niku. Ayo biru ya, ini orang kesurupan sampai cekal jempolnya sampai pacak nuni gula semaput jini. Mula kula nu masya Allah, kita tahu kemun. Kula ngurusi orang dablek kita urusi. Orang api-api kita, api kita bisa rasa. Jadi ya Allah kiai saat ini ku angel. Umat ini ku dablek saat ini, santri ini ku dablek. Kiai ini ku rauleh turu saat ini kiai. Betul leh turu, soalnya santri ini ku dablek saat ini nek rien. Santri ini ku nek buto lah teko tengene ya ini. Kiai anak kula mencret. Mang donga akan niki banyune sepado bi barokati Gus Muafik ngeten. Muga anak kula pun mencrete mari Al-Fatihah. Lah kula niku di online kok ado. Mang bayangaken nek kula pas lagi offline. Sok mencret tekane sok mila para ulama ra entuk turu. Napa malih para kiai sing tugasin jaga umat mboten oleh turu antarane jam 12 tekan subuh sebab jam semonten niku umat lagi tu turu nek umate turu sing jaga melok turu umate digondol we dadi kiai mbok pikir enteng dereng kula nek wulan suro ken ngurusi jin sing gele teng keris lembah bae dhewe biyen niku lak ngoten niku pengin mlayu banter angel aku lek jin sing iso mlayu banter gele teng keris plung ngoten 1000 tahun ora ngerti 500 tahun wis ana mobil. Akhirnya 500 tahun berikutnya nganggur. Nah kok karuan dicas nganggo listrik? Listrik entek dicas nganggo jin. Kira nggih, njaluk adus ya wis didusi ora apa-apa. Kulo tau niku dijaluk itu lung. Ken ngedusi pusaka sing sak Jawa wis ora ono sing wani sebab njaluk getih. Getih kewan sing kewane wis punah. Catatane Raffles London niku menemukan hewan niku tahun 1920. Kulo ken golek ngoten niku. Kok sudi terus jaluk menyan, menyane niku entene teng Taj Mahal India ngoten niku. Sing sak grame 30 juta. Ora gelem kula kan golek. Tak wocokno Quran, akhire lemes dek. Ono sing abang luwih enak timbangane getih, gelem ra? Ora gelem. Tak wocokno maneh. Suwe-suwe lemes, bareng wis lemes gelem ora? Ya ora apa-apa. Bocah kula ya wis kono goleke Fanta sak krat. Kae Fanta. Duki sak niki lek ngedusi ngangge Fanta terus oleh setahun wingi pun dibuka kejape ucul pesine saged didol nang museum. Menyan angel tak wocokno Quran lemes-lemes gelem ana sing pak luweh wangi timbangane menyan. Gelem ora? Ora. Gelem ora? Ya. Bareng ora gelem, bareng sesuwe gelem. Ya wis golek ax semprot. Jaluk gedang rangkep telu angele ora umum, ora ngerti zaman saat niki niku gedang wis kalah kare anggur. Lha kaya anggur nyodoken. Lengken hijabe dibuka niku makhluke niku dibalik noneng alame kurungane lak iso panjenengan dol barangan tik. Zaman semono golek wesi ra angel. Kudu menek gunung paling dhuwur terus ndeloki ngenten niki. Soale zaman biyen dereng ngenten mesil pemintal besi dereng ngenten sing butuh cepluk ngene lha kayak ditoto ngeten iki lha sakniki panjenengan golek besi gampang teng toko besi ewon. Oh, lha lho kula panjenengan joko donya kudu dijogo. Sing muter niki tembe adzan. Insyaallah 20 tahun ngarep bali kula wingi niku khataman Quran nggih abote ra umum. Menjelang muktamar teng Makassar kula niku didhawuhi sing sepuh 350.000. 40 dina nu mencret. Pirang pesantren kula kerak. Niku coba melok jagani donya. Lah panjenengan jagani ben bar salat. La ilaha illallah. Jagani jenengan rampung la ilaha illallah teng riku terus no la ilaha illallah teng riku terus ngale la ilaha illallah. Malam Senin pon la ilaha malam Senin pon la ilaha illallah maca selawat. Mungkin panjenengan rampung terus akan kali sing sebelah mriko rampung sebelah mriko terus akan jaga donya. Melok koyok malaikat jaga donya sing medune muter teng tawaf Ka'bah panjenengan melok urun, engko kapan lawas gelisih penjenengan balik tengri kau rasangu nopo-nopo digoleki kali malaikat lu iki lak sing tahu urun subhanallah ping telu biyen iki pun lan iku sedaya penjenengan kula kinten mawon kang atas-atas rim nek potensine padha ka kabeh jenenge rim dieling-eling jasad sesuk balik nang lemah terus sing balik nang Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Amin.